Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Naam, kita lanjutkan matan yang berikutnya. Kemarin sudah dibaca ya syarahnya ya. Yang itu sudah dibaca ya. Sudah ya. Nah, kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalat syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa bentuk jamak dari ruqyah, wat-tamaim bentuk jamak dari tamimah, wat-tiwalah syirkun. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Dan diriwayatkan pula oleh selain keduanya, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam sunannya dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Dinyatakan sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam sunan atau sahih sunan Ibnu Majah dan sahih sunan Abu Dawud rahimahumullah. Jadi untuk sanad tadi sini insyaAllah sahih. Kita akan baca kisah, ya, kisah yang disebutkan di dalam beberapa riwayat terkait dengan hadis ini. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Majid. Kita sebutkan secara lengkapnya. Qala syarih, ay muallif kitab Fathul Majid, rahimahullah, wa fihi qissah. Terkait dengan riwayat hadis ini terdapat kisah. Walafdhu Abi Dawud. Kisah yang akan kita baca ini adalah lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Karena memang kisah dari hadis ini atau kisah yang ada di balik hadis ini itu disebutkan dari beberapa jalan. Yang akan kita baca ini adalah lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya. An Zainab. Hadis ini diriwayatkan dari Zainab. Imra'ati Abdullah bin Mas'udin. Istri dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang meriwayatkan hadis ini siapa? Istri dari Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab. Inna Abdullahi ra'a fi 'unuqi khaytan. Sesungguhnya Abdullah, yaitu suaminya sendiri, Ibnu Mas'ud, melihat di leherku ada khayt, ada tali yang dikalungkan di leher beliau, itu di leher istri dari Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, ma hadha? Apa ini? Qultu, maka aku menjawab, khaitun ruqiyali fihi. Ini adalah khait, tali yang aku diruqyah dengannya. Ini adalah tali yang aku diruqyah dengannya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an memakai khait di lehernya dengan tujuan apa? Untuk meruqyah. Qalat fa akhadahu thumma qata'ahu. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengambil kalung tersebut dan memutusnya. Jadi diambil, ditarik, kemudian diputus. Thumma qala, kemudian beliau berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud, antum alu Abdillah, la'agniya anisyirik. Kalian ini adalah keluarga Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalian sungguh sangat cukup, ya, dari perbuatan syirik, yaitu tidak butuh kepada perbuatan syirik yang seperti ini. Ini adalah pengingkaran tegas dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, mengingkari apa yang terjadi dan menghukumi apa yang dilakukan oleh istrinya tadi sebagai kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadisnya. Jadi ini hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud karena latar belakang kisah yang tadi kita dengarkan bersama. Ini sebagai bentuk ihtijat atau istidlal. Beliau mengingkari perbuatan yang dilakukan istrinya dan menghukuminya sebagai kesyirikan. Beliau berhujjah dengan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang sedang kita bahas. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun." Sesungguhnya ruqa, ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Maka istrinya berkata, "Laqad kanat 'aini takdzif." Tatukdaf. Sesungguhnya mataku sebelum ini sakit, ya, itu semacam sakit, ya, radang mata yang mengakibatkan mata tersebut mengeluarkan banyak kotoran. Jadi ini latar belakang kenapa istri Abdullah bin Mas'ud memakai khait tadi, karena ternyata sakit, sakit mata. Wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi, dan aku untuk mengobati sakit mata ini aku pergi ke fulan, seorang Yahudi. Ya. Jadi kisah ini, kalau hadis tadi secara lafadznya innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, ini sahih, ya, sahih li ghairi. Adapun kisah yang disebutkan secara lengkap ini minimalnya hasan. Derajatnya hasan li ghairi. Dikuatkan dengan banyak pendukung atau syawahid, penguat. Ya. Bisa dibedakan, ya. Jadi untuk lafadz hadisnya innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, ini sahih. Ya. Sahih li ghairi. Adapun kisah yang disebutkan di dalam beberapa jalur, ini derajatnya hasan. Hasan bisyawahidihi. Derajatnya minimalnya hasan dengan penguat-penguatnya. Disebutkan oleh istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengobati sakit matanya, ya, pergi ke seorang Yahudi. Ini dari riwayat ini sebagian ulama berdalil dengannya untuk menunjukkan bolehnya. Bolehnya ruqyah yang dibaca oleh ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasara. Hal ini sebagaimana pula yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pernah di atau disebutkan riwayat bahwasanya beliau pernah memasuki, ya, masuk menemui Aisyah putrinya radhiyallahu anha dan di sisi beliau ada seorang wanita Yahudiyah yang sedang meruqyah Aisyah. Maka Abu Bakar As-Siddiq aqarraha, menyetujuinya dan tidak mengingkarinya. Ini di antara beberapa riwayat yang menunjukkan bolehnya ruqyah Ahlul Kitab. Bolehnya ruqyah Ahlul Kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dipersyaratkan selama tidak mengandung kesyirikan. Sebagian ulama yang membolehkan ruqyahnya Ahlul Kitab itu mempersyaratkan selama kandungan bacaan ruqyahnya tidak mengandung kesyirikan. Tapi sebagian ulama yang lain, ini pendapat yang kedua, berpendapat bahwasanya ruqyah Ahlul Kitab dilarang. Termasuk ruqyah yang manhiyun anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali ke kisah ini tadi. Faidha raqa sakanat. Aku mendatangi fulan, seorang Yahudi, dan jika dia meruqyah, maka sakit mataku menjadi berkurang. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, innama dhalika amalus syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. Jadi mengingkari lagi. Abdullah bin Mas'ud mengingkari apa yang dilakukan oleh keluarganya. Innama dhalika amalus syaitan. Sakit mata itu yang timbul itu adalah dari perbuatan syaitan. Kana yankhusuha biyadihi. Syaitan mencolok matanya, mata tersebut dengan tangannya. Fa idza raqa kaffa anha. Ya. Jika dia meruqyah, itu Yahudi tadi meruqyah, maka syaitan tersebut berhenti dari perbuatannya. Innamakana yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hanyalah cukup bagimu untuk mengucapkan bacaan sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adhibil ba'sa rabban nasi washfi. Anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru sakoman. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud membimbingkan ruqyah yang syar'iyah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mendatangi Yahudi tersebut. Cukup bagimu untuk membaca zikir ini. Ya, adhibin nas rabban nas, adhibil ba'sa rabban nas, hilangkanlah penyakit ini wahai Rabb manusia. Washfi anta syafi, sembuhkanlah. Sesungguhnya adalah engkau adalah zat yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit. Kesembuhan yang tidak diikuti oleh penyakit yang berikutnya. Jadi ini kisah lengkap dari hadis tersebut. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, lafaz hadis menyebutkan dengan lafaz yang am sifatnya. Lafaz yang umum. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Nanti untuk lafaz tiwalah ya, akan dijelaskan oleh muallif di matan yang berikutnya. Tapi secara ringkas, bahwasanya tiwalah itu adalah sesuatu yang dipakai untuk membuat seorang wanita lebih cinta kepada suaminya. Atau sebaliknya. Ya, sesuatu yang dipakai untuk menjadikan suami lebih cinta kepada istrinya. Kalau mungkin di masyarakat kita, biasa di kenal dengan istilah guna-guna atau pelet. Iya. Al-muhim seperti itu. Dan ini juga biasa dilakukan oleh kaum Arab, ya, orang-orang Arab di masa jahiliyah. Di sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, ar-ruqa wattama'im wattiwalah disebutkan dengan lafaz 'am, umum. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah syirik. Ini lafaznya umum. Lafaz umum mencakup semua bentuk. Semua bentuk ruqyah, semua bentuk tamimah, dan semua bentuk tiwalah. Ini kalau kita hanya melihat pada hadis ini saja. Ya. Namun dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, wahada laisat ala umumiha. Hukum tentang ruqyah itu tidak, atau makna dari hadis ini tidak seperti keumumannya. Ya. Karena di sana ada dalil-dalil yang lain yang mengkhususkan. Dalil-dalil yang lain yang mengkhususkan dibolehkannya ruqyah dengan beberapa syarat. Kita baca penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bal hiya 'amun urida bihi khas. Lafaz di sini umum, tapi yang dimaukan adalah khusus. Wa huwa ar-ruqa bighairi ma warada bihi syara'. Yang dimaksud ruqa, yang dilarang di sini, innar ruqa, ini adalah ruqyah yang tidak ada tuntunannya dari syariat. Amma ma warada bihi syara' falaysat minas syirik. Adapun ruqyah, lafad-lafad ruqyah yang berasal dari syariat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih, maka tidak mengandung kesyirikan padanya. Dan tidak tergolong kesyirikan. Di antara dalil yang menunjukkan ini adalah apa? Kisah tentang surat Al-Fatihah. Kisah di mana sebagian sahabat pernah safar, kemudian mendatangi suatu kampung. Ketika datang di kampung tersebut, pemuka dari kaum di kampung itu tersengat oleh binatang berbisa. Maka kemudian para sahabat dimintai tolong untuk meruqyah pemuka kaum tersebut. Maka sebagian sahabat membacakan surat Al-Fatihah. Maka pemuka kaum tersebut menjadi sembuh seketika, seolah-olah tidak pernah tersengat binatang berbisa. Ketika sudah kembali ke Madinah, para sahabat mengisahkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengomentari atau bersabda, "Wama yudrika annaha ruqyah." Bagaimana engkau bisa tahu bahwasanya itu adalah ruqyah, yaitu surat Al-Fatihah. Sehingga ini menunjukkan tidak semua ruqyah syirik. Lafaz-lafaz ruqyah atau tuntunan ruqyah yang ada di dalam syariat tidak mengandung kesyirikan. Dan dikuatkan pula di sana ada hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah, "Kunna narqi fil jahiliyah." Sesungguhnya kami dahulu di masa jahiliyah biasa meruqyah. Kalau ada yang sakit, baik sakit terkena ain atau sakit panas, demam, dan yang semisalnya tersengat binatang berbisa, orang-orang Arab biasa membaca ruqyah atau meruqyah penyakit tersebut. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah? Jadi Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang ruqyah, boleh ataukah tidak? Ruqyah yang biasa kami lakukan di masa jahiliyah, boleh tidak kita lakukan? Faqala, maka Rasulullah menjawab, "I'ridu 'alayya ruqakum." Tunjukkan kepadaku atau bacakan kepadaku, sampaikan kepadaku lafat-lafat ruqyah kalian yang biasa kalian baca. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa melakukan ruqyah atau membaca lafaz-lafaz ruqyah ma lam takun syirkan, selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi ini adalah hadis yang sharih, yang jelas dan tegas menunjukkan bolehnya ruqyah dengan syarat apa? Tidak mengandung kesyirikan. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya dan dikeluarkan pula oleh al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, lafaz am yang ada di dalam hadis Ibnu Mas'ud innar ruqa ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, lafdzun am urida bihi khas, lafaz umum tapi yang dimaukan adalah khusus. Ya, karena di sana ada dalil-dalil khusus yang menunjukkan apa? Bolehnya ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Adapun terkait dengan tamimah, nanti juga ada rinciannya dijelaskan oleh muallif pada matan yang setelahnya, begitu juga tiwalah. Ya. Adapun ruqyah sebagaimana yang tadi sudah kita dengarkan bersama penjelasannya. Jadi ruqyah yang dilarang di dalam hadis ini adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Adapun ruqyah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang berasal dari Al-Qur'an atau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih, maka boleh untuk dibaca, boleh untuk diamalkan. Tersisa satu pertanyaan. Bolehkah kita meruqyah dengan mengucapkan doa-doa yang tidak mengandung kesyirikan, tapi tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi? Ya. Kalau tadi Al-Fatihah jelas berasal dari Al-Quran. Tadi yang dituntunkan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya juga berasal dari hadis Rasul. Ya. Idhabil adhibil ba'sa rabban nasi washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Di sana juga ada lafaz-lafaz zikir yang lain, lafaz-lafaz ruqyah yang lain yang diriwayatkan dari Rasulullah. Misalnya lafaz ruqyah yang biasa dibaca Rasulullah untuk meruqyah cucu-cucu beliau atau anak-anak kecil, ya. U'idhuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wahamah wa min kulli ainin lamah. Ruqyah yang bertujuan untuk apa? Melindungi anak kecil dari gangguan syaitan, dari sengatan binatang berbisa, dan dari ain. Ini juga biasa dilakukan Rasulullah. Maka kita hendaknya meniru, meneladani beliau. Kita biasa mendoakan anak kita. Ya. Lafat-lafat ruqyah ini supaya apa? Supaya anak kita terhindar dari gangguan syaitan, terhindar dari sengatan binatang berbisa dan dari ain. Ya. Dan di sana ada lafat-lafat zikir yang lain atau lafat-lafat ruqyah yang lain. Tersisa tadi, bolehkah kita membaca doa untuk meruqyah suatu penyakit yang tidak berasal dari Al-Quran maupun hadis? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, wahal al-murad birruqa fil hadith ma lam yarid bihi syara' walau kanat mubahah awil murad ma kana fihi syirkun. Atau kita baca langsung kesimpulannya. Ya. Beliau menyebutkan kesimpulan dari penjelasan beliau, farruqa al-mashru'atu allati warada biha syara' jaizah. Lafaz-lafaz ruqyah yang disyariatkan, yang disebutkan di dalam syariat, jaizah, boleh untuk diamalkan, boleh untuk dibaca. Baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Wa kadzar ruqa al-mubahah. Beliau menyatakan, begitu pula ruqyah yang mubah. Allati yurqa bihal insanul maridu bidu'ain min indihi laisa fihi syirkun jaizatun aidha. Begitu pula ruqyah yang mubahah, yaitu ruqyah yang boleh, yang mengandung makna yang dibolehkan, walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Boleh untuk dibaca, diruqyah dengannya seorang yang sakit, dengan doa yang berasal dari dia sendiri. Jadi misalnya ada seorang yang sakit, kemudian dia ingin meruqyah dirinya dengan berdoa, tapi dia tidak hafal lafaz-lafaz ruqyah dari Al-Quran maupun dari hadis, maka dia berdoa dengan doa yang dia susun sendiri. Maka di sini ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin yang seperti itu boleh. Min indihi laisa fihi syirkun jaizatun aidan, selama tidak mengandung kesyirikan. Maka yang seperti ini hukumnya juga diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, sayati syarhu mufradatil hadithi fi kalamil musannifi rahimahullah. Akan datang penjelasan tentang beberapa istilah di dalam hadis ini pada ucapan musannif rahimahullah, yaitu setelah hadis ini, setelah matan yang ini. Qala hafizahullah al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, makna umum atau global dari hadis ini. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna isti'mal hadhihi al-ashya'i liqasdi daf'il madar wa jaf'il wa jalbil masalih min 'indi ghairillahi syirkun billah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa memakai atau menggunakan hal-hal ini, yaitu hal-hal yang disebutkan dalam hadis, ruqa, tamaim, dan tiwalah, dengan tujuan untuk menolak madar, untuk menolak kemudaratan, wajal bil masalih, dan untuk meraih atau mendapatkan kemaslahatan, min indi ghairillah, memakai hal-hal ini, ruqa, tamaim, dan tiwalah, dengan tujuan untuk menolak madarat dan menarik mafsadat, mendapatkan mafsadat dari selain Allah, ini adalah syirik, termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Li'annahu la yamliku daf'ad durri wa jalbal khairi illallahu subhanah. Karena tidak ada yang memiliki daf'ud dar, tidak ada yang bisa menolak madarat dan menarik kebaikan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak kemudaratan dan memberikan kebaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal khabaru ma'nahu an-nahyu an hadzal fi'li. Maka berita ini, yaitu hadis ini, maknanya adalah larangan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Itu perbuatan apa? Ruqa, tamaim, dan tiwalah. Ini mengandung, hadis ini mengandung larangan dari tiga perbuatan ini. Walaupun tadi sudah disebutkan rinciannya ya, untuk ruqyah atau ruqa, ada penjelasan yang merincinya, yaitu tidak semua ruqyah. Ruqyah yang syar'iyah atau mubahah diperbolehkan, selama tidak mengandung kesyirikan. Qala hafizahullah munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Itu bab ma jaa fi ruqa wa tamaim. Anna fihi bayana anna isti'mal hadhihi al-ashya'i al-madhkurati syirkun yukhillu bit-tauhid. Bahasanya di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa memakai perkara-perkara ini atau hal-hal ini yang disebutkan ini tadi adalah kesyirikan yang bisa merusak tauhid. Jadi, melakukan ruqyah yang mengandung kesyirikan, tamimah, dan tiwalah, ini bisa merusak tauhid karena mengandung kesyirikan. Ma yustafadu minal hadith. Fawaid, faida-faida yang bisa diambil dari hadith ini. Al-faidatul ula al-hathu ala siyanatil aqidati amma yukhillu biha. Terdapat bimbingan untuk, ya, terdapat dorongan, motivasi untuk menjaga akidah. Untuk membentengi akidah dari segala sesuatu yang bisa merusaknya. Wa in kana yata'atahu kathirun minan nas. Walaupun banyak dipraktikkan, banyak dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, jadi hendaknya kita bersemangat untuk membentengi akidah kita, menjaga akidah kita dari segala hal yang bisa merusaknya, walaupun hal-hal yang merusak itu banyak dilakukan oleh manusia. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, tahrim isti'mali hadhil asya'il madhkurati fi. Diharamkannya memakai hal-hal ini, hal-hal yang disebutkan ini, yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dilarang untuk memakai atau menggunakannya. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga, anna hadhihi tsalatsa al-madhkurata syirkun min ghairi istitsna'in. Bahwasanya tiga hal yang disebutkan ini dalam hadis tadi itu adalah kesyirikan tanpa pengecualian. Tapi catatannya tadi, ya, ruqyah yang mengandung kesyirikan, tamimah juga, begitu pula tiwalah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, at-tama'imu, tama'im, bentuk jamak dari tamimah, adalah syai'un yu'allaku 'alal auladi minal 'ain. Ini beliau akan mensyarah atau menjelaskan beberapa mufradat, istilah yang disebutkan pada matan-matan sebelumnya. Tama'im adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak. Minal 'ain, dengan tujuan untuk melindungi anak tersebut dari ain, dari gangguan ain, yaitu pandangan mata orang yang hasad atau orang yang takjub, kagum. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani, ini beliau menyebutkan ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang tamimah yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau tamimah itu sesuatu yang digantungkan, ya, di leher anak-anak atau yang semisalnya. Kalau yang isinya mengandung lafadz-lafadz yang berupa kesyirikan, mengandung unsur kesyirikan, maka jelas itu dilarang, diharamkan. Tapi di sini pembahasannya adalah tamimah yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Hukumnya bagaimana? Beliau jelaskan di sini. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du as-salaf. Akan tapi jika yang digantungkan tamimah tersebut berasal dari Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'du as-salaf, maka sebagian salaf memberikan rukhsah, keringanan, membolehkan hal tersebut. Jadi sebagian ulama, ini pendapat yang pertama, membolehkan tamimah yang berisi lafad-lafad dari Al-Quran. Waba'duhum, pendapat yang kedua, waba'duhum lam yurakhis fihi. Dan sebagian yang lain, sebagian salaf, tidak membolehkan hal itu, wayaj'aluhu minal manhi'i anhu, dan menjadikannya, atau menggolongkannya, termasuk tamimah yang dilarang. Termasuk yang dilarang. Jadi pendapat yang kedua ini yang berpendapat bahwasanya tamimah itu manhiyun anhu itlaqan. Tamimah itu dilarang secara mutlak. Baik yang berisi lafaz kesyirikan itu jelas, begitu pula tamimah yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an juga dilarang. Ini pendapat yang kedua. Yang berpendapat bahwasanya tamimah itu haram secara mutlak. Ya. Minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Di antara ulama salaf, ya, yang melarang tamimah secara mutlak itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin tentang tamimah ini, tentang rincian hukumnya, menyikapi perbedaan ulama di mana ada sebagian yang membolehkan tamimah dari Al-Quran yang berisi lafadz-lafadz Al-Quran, dan di sana ada sebagian ulama yang melarangnya secara mutlak. Qala rahimahullahu ta'ala, yani Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, wa ammal khat wa hiya awraqun min al-Qur'an tujma' wa tuda' fi jildin wa yukhatu 'alayha. Biasa di kalangan Arab disebut dengan istilah khat. Ini adalah kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Kertas yang kemudian tujma', yaitu dilipat, wa tuda' fi jildin, dan diletakkan di kulit binatang, wa yukhatu 'alaiha, kemudian dijahit, tergambar ya. Ini khat istilahnya dalam di kalangan orang-orang Arab ya. Jadi kertas ditulis ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian diletakkan atau dilipat, kemudian diletakkan di kulit binatang, kemudian dijahit. Wa yulbisuha tifla ala yadihi aw raqabatihi, kemudian dipakaikan kepada anak kecil di tangannya atau di lehernya. Fa fiha khilafun bainal ulama, apa hukumnya ini, apa hukum amalan yang seperti ini? Beliau sebutkan, fa fiha khilafun bainal ulama, dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa zahirul hadis, terkait dengan hadis yang sedang kita bahas, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirk, wa zahirul hadis annaha mamnu'atun wa la tajuz. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tamimah itu haram secara mutlak. Yaitu lafadz hadis tadi, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik. Rasulullah menyebutkan bahwasanya tamimah secara mutlak adalah dilarang. Kemudian beliau menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang lain. Wa min dzalika anna ba'dahum yaktubul Qur'an kullahu bi hurufin saghirah. Dan di antara bentuk perbuatan yang semisal ini, sebagian mereka menulis Al-Qur'an seluruhnya bi hurufin saghirah, dengan tulisan-tulisan yang kecil, dengan huruf-huruf yang kecil, fi awraqin saghirah, di kertas yang kecil. Ya. Jadi Al-Qur'an 30 juz ditulis dengan huruf-huruf kecil, enggak bisa dibaca. Tapi ditulis dengan huruf kecil di kertas yang kecil. Wa yad'uha fi sunduqin saghir. Kemudian diletakkan di kotak yang kecil, wa yu'alliquha 'ala as-sabi, dan dikalungkan kepada anak kecil. Wa hadza ma'a annahu muhdatsun fa huwa ihanatun lil Qur'an. Perbuatan yang seperti ini, di samping ini adalah perbuatan yang muhdats, jadi perbuatan yang seperti ini muhdats, tidak ada contohnya dari salaf. Ya, menulis Al-Quran semuanya kemudian diletakkan di kotak kecil, dikalungkan, ini adalah perbuatan yang muhdats. Selain perbuatan muhdats, perbuatan ini juga mengandung ihanatun lil Quran, fahuwa ihanatun lil Quranil Karim. Perbuatan ini mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Quran. Mengapa? Li anna hadha as-sabi sawfa yasilu alaihi lu'abuhu, karena ketika dikalungkan di anak kecil ya, terkadang dia ya tidak sadar air liurnya menetes sehingga terkena kertas yang bertuliskan Al-Qur'an tadi. Wa rubbama yatalawwas bin najasah, bisa jadi namanya anak kecil ya memegang benda najis atau terkena benda najis sehingga terkena pula kertas tersebut. Wa yadkhul bihil hammam wal amakin al qadarah. Anak kecil tersebut bisa juga masuk ke toilet atau WC ya, atau tempat-tempat yang kotor dalam keadaan terkalungkan di lehernya kertas yang bertuliskan Al-Qur'an tadi. Wa hadza kulluhu ihanatun lil Qur'an. Ini semua termasuk bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat terkait dengan tamimah itu adalah diharamkan secara mutlak ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan ini adalah hadis yang barusan kita bahas, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik. Karena di situ Rasulullah menegaskan bahwasanya semua ruqyah atau semua tamaim, semua tamimah adalah kesyirikan sehingga dilarang. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah warruqa hiyallati tusamma al-azaimu. Hiyallati tusamma al-azaima. Yang lebih tepat al-azaim mansub. Hiyallati tusamma al-azaima. Ar-ruqa inilah atau jamak dari ruqyah. Ini yang biasa dinamakan atau disebut dengan azaim. Azaim bentuk jamak dari azimah. Nama lain dari ruqyah. Bisa juga disebut dengan azaim. Bentuk jamak dari azimah. Kalau azaim atau azimah yang berisi lafadz-lafadz kesyirikan biasa kita bahasakan di masyarakat kita dengan jambi-jambi. Atau mantra-mantra. Itu makna dari azaim atau azimah jika mengandung kesyirikan. Wa khassa minhu ad-dalilu ma khala minasy-syirki. Dalil itu dalil yang sahih mengkhususkan darinya itu dari keumuman pelarangan ruqyah apa yang tidak mengandung kesyirikan. Jadi dalil-dalil yang sahih di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah menyatakan, ya, la ba'sa bihi ma khala minasyirik. Ya, boleh. La ba'sa birruqa ma khala minasyirik. Boleh ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Dan juga tentang kisah surat Al-Fatihah. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal humma. Rasulullah memberikan keringanan, membolehkan ruqyah untuk mengobati penyakit ain dan humma. Min al-aini wal humma. Al-humma itu adalah summul aqrab wa syibhiha. Humma itu adalah racun dari binatang berbisa, baik racun kalajengking atau yang semisalnya. Jadi disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya ruqyah itu diperbolehkan untuk mengobati ain dan huma. Ini tadi sengatan dari binatang berbisa. Walaupun dalam hadis yang sudah kita baca tadi riwayat Muslim sifatnya umum, boleh untuk penyakit apapun selain ain dan huma. Ya. Karena Rasulullah mempersyaratkan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Boleh ruqyah untuk penyakit apapun itu walaupun selain ain dan huma dengan syarat apa? Selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi intinya semua ruqyah itu boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Untuk mengobati penyakit apapun. Wati walati syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila mra'atihi. At-tiwalah, itu adalah sesuatu yang biasa mereka pakai, yang mereka buat. Yaz'umuna, mereka menyangka bahwasanya tiwalah itu bisa menjadikan seorang wanita lebih dicintai oleh suaminya, atau seorang pria lebih dicintai oleh istrinya. Yang seperti ini, itu tiwalah, ini juga dilarang secara mutlak. Diharamkan secara mutlak, tidak ada tiwalah yang diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya tiwalah ini adalah dilarang. Tiwalah semuanya adalah kesyirikan. Li'annahu laisa bisababin syar'iin wala qadariin lil mahabbah. Karena tiwalah itu bukan merupakan sebab syar'i maupun sebab qadari yang bisa menjadikan seorang suami lebih dicintai istrinya atau sebaliknya. Ya, itu bukan merupakan sebab, sehingga menggunakan tiwalah termasuk kesyirikan secara mutlak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan membaca syarahnya pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.